الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita pembacaan kitab Zadul Ma'ad masih kita dalam pembahasan perang Badr. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah walamma wada'a al-muslimuna aydiyahum fil adui yaqtuluna wa ya'sirun. Maka ketika kaum muslimin telah meletakkan tangannya di atas musuh-musuhnya untuk membunuhnya dan menawannya, tentunya setelah Rasulullah SAW melemparkan pasir atau debu sehingga mengenai mata-mata orang-orang musyrikin, dengannya mereka kelilipan tersibukkan dengan matanya sehingga kaum muslimin dengan leluasa menebas barakallahu fikum, membunuh siapa yang bisa mereka bunuh, menawan siapa yang mereka bisa tawan. Wa Sa'd ibn Mu'adz waqifun ala babil khaymah. Sementara Sa'd ibn Mu'adz berdiri di depan pintu khaymah. Kemah kecil yang dibangun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya al-arishu mutawashshihan bis-sayf. Arish yani kemah-kemah kecil yang dibuat dari pelepah-pelepah dan yang lainnya, atau kayu, atau tenda. Sementara Sa'd bin Mu'adz di depan pintu kemah tersebut sambil mutawashshihan bis-sayf, menyelempangkan pedang. Fi nasi minal ansar, di beberapa orang bersama ansar dari menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wajhi Sa'd bin Mu'adz al-karahiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di wajah Sa'd bin Mu'adz rasa kurang senang. Lima yasna'un nas, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annaka takrahu ma yasna'un nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan engkau ini tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Qala ajalli wallah. Kata Sa'd bin Mu'adz, iya ya Rasulullah. Kanat awwal waqatin awqa'aha Allah bil musyrikin wa kana al idkhanu fil qatl ahabbu ilayya min istibqa'ir rijal. Ini awal peperangan yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mengalahkan kaum musyrikin. Wa kana al-idkhan bil qatl, dan betul-betul membabat habis mereka itu lebih aku sukai daripada menawan mereka, membiarkan mereka hidup ditawan. Aku lebih suka mereka itu dibunuh saja semuanya. Walamma baradatil harb wa wallal qawmu munhazimin, maka ketika perang sudah usai, yang mati mati, yang ditawan ditawan, sisanya lari tunggang langgang meninggalkan Badr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yanzuru lana ma sana'a Abu Jahal. Siapa gerangan yang bisa menengok, melihat untuk kami mendatangkan berita apa gerangan yang telah dilakukan oleh Abu Jahal, bagaimana kabarnya? Fantalaka Ibnu Mas'ud, maka berangkatlah Ibnu Mas'ud. Fawajadahu qad darabahu Ibnu Afra hatta barada. Ibnu Mas'ud mendapati telah ditebas oleh dua anak Afra sehingga mati. Wa akhadha bi lihyatihi faqala anta Abu Jahal faqala li man ad-da'iratil yawm. Maka Ibnu Mas'ud pun memegang jenggotnya Abu Jahal. Anta Abu Jahal, engkau sekarang ini Abu Jahal? Faqala li man ad-da'iratul yawm, siapa yang menang hari ini? Faqala lillahi wa lirasulihi. Kemudian beliau sendiri yang menjawabnya, lillahi wa lirasulihi, kemenangan untuk Allah dan Rasulnya. Wal akhzakallahu ya adu Allah, faqala wa hal fawqa rajulin qatalahu qaumuhu. Baik, barakallahu bikum. Kelihatannya masih, barakallahu bikum, masih hidup ini Abu Jahal. Wa hal akhzakallahu ya adu Allah, dan apakah engkau telah dihinakan engkau oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai musuh Allah? Faqala wa hal fawqa rajulin qatalahu qaumuhu faqatalahu Abdullah. Wa hal fawqa rajulin qatalahu qaumuhu. Apakah ada seorang yang lebih tinggi dari orang yang dibunuh oleh kaumnya sendiri? Faqatalahu Abdullah, maka dia pun dibunuh oleh Abdullah. Tsumma atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala qataltuhu. Ibnu Mas'ud datang menghadap Rasulullah sambil mengatakan, aku telah membunuhnya. Faqala Allahu la ilaha illahu. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu la ilaha illahu. 3 kali diulang. Tsumma qala Allahu akbar, alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Tayyib. Intaliq arinihi. Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membenarkan janjinya, menepati janjinya. Wa nasara 'abdahu. Segala puji bagi Allah yang telah menolong hamba-hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, yang telah menghancur remukkan musuh-musuhnya sendirian. Intaliq arini, berangkatlah. Mari perlihatkan aku Abu Jahal itu. Fantalakna fa'araituhu iyyahu. Maka kami pun berangkat dan memperlihatkan kepada Rasulullah jasad bangkainya Abu Jahal. Araituhu iyahu faqala hadza fir'aun hadhihi al-ummah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Pembangkang, sombong, angkuh. Wa ashara Abdurrahman ibn Auf Umayyah ibn Khalaf wa ibnahu wa Uliyan Aliyan. Fa'awsarahu Bilal wa kana Umayyah yu'adzibuhu bi Makkah. Faqala Rasul Kufri Umayyah bin Khalaf, la najauta idnaja, la najautu idnaja. Thumma stawkha jama'ata minal ansar washtadda Abdurrahman bihima yuhrizuhuma minhum fa'adrakuhum fa'shagalahum an Umayyah bibnihi fa'faragu minhu. Thumma lam yahtib, thumma lahiquhuma faqala lahu Abdurrahman abuka ubruk fabaraka faalqa nafsahu alayhi fadarabuhu bisayf. Bisayf min tahti hatta qataluhu. Abdurrahman bin Auf menawan Umayyah bin Khalaf, tokoh Quraisy. Wa ibnahu Aliyan. Baik, hakan Aliyan di situ tertulis. Baik. Fa'absarahu Bilal dan putranya. Baik. Ya, bernama Ali. Ternyata Bilal melihat Umayyah bin Khalaf wa kana Umayyah yu'adzibuhu bi Makkah. Umayyah ini tuannya Bilal dulu. Dialah yang menyiksa Bilal. Barakallahu fikum. Dan menindihnya dengan batu yang sangat besar di tengah padang pasir yang sangat panas. Jadi, menghendaki Bilal agar supaya kembali ke agama nenek moyang menyembah berhala. Tidak ada ucapan Bilal kecuali Ahad, Ahad. Hanya satu yang aku sembah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi, lewat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliau pun menawar Bilal dan membelinya. Serta itu dimerdekakanlah Bilal radhiyallahu taala. Bilal ini ketika melihat Umayyah bin Khalaf yang dulunya menyiksa dia di Makkah, faqala rasul kufri Umayyah bin Khalaf. Ini tokoh kekafiran ini Umayyah bin Khalaf. La najautu idna ja. Aku tidak bisa selamat kalau dia selamat. Tsumma stawha jama'atan minal ansar. Washtadda Abdurrahman bihima yuhrizuhuma minhum. Stawha jama'ah minal ansar, maka Bilal pun mengajak beberapa orang dari kalangan ansar. Dan Abdurrahman bin Auf lari membawa dua orang ini yang telah ditawannya. Yuhrizuhuma minhum. Menjaga keduanya dari kejaran orang-orang muslim. Fadrakuhum. Maka kaum muslimin mendapati mereka. Fasyagalahum an Umayyah bibnihi. Maka Abdurrahman pun lebih memilih untuk menyelamatkan Umayyah ketimbang putranya. Faparagu minhu, maka mereka pun membunuh putranya Umayyah. Tsumma lahiquhuma, kemudian tetap mereka terus mengejar. Faqala lahu Abdurrahman ubruk fabaraka. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan tiarap, maka dia pun tiarap. Kemudian Abdurrahman bin Auf berada di atasnya. Fadarabuhu bisayfi min tahti hatta qataluhu. Maka mereka pun memukulnya dengan pedang, menusuknya dalam kondisi dia di bawahnya Abdurrahman, sehingga mati dia walaupun Abdurrahman masih di atasnya. Mereka tahu Abdurrahman muslim dan dia berhak dengan tawanannya, tapi yang lainnya tidak mau dia hidup. Barakallahu fikum. Karena siapa yang menawan dia akan mendapatkan bagian dari ghanimah yang lebih banyak. Barakallahu fikum. Masya Allah. Faqala Abdurrahman ubruk fawarka fa'alqa nafsahu alaihi fadarabuhu bisayfi min tahti hatta qataluhu. Wa asaba ba'du suyuf ba'da suyufi rajulun wa asaba ba'du as-suyufi rijla Abdurrahman bin Auf. Ternyata dengan sabetan pedang yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap Umayyah bin Khalaf ini, sebagiannya mengenai kaki Abdurrahman bin Auf yang ada di atasnya, yang hendak melindunginya. Baik. Qala lahu Umayyah qabla dhalik. Berkata Umayyah sebelum kejadian itu kepada Abdurrahman bin Auf, manir rajuli al muallam fi sadrihi bi rishatin na'ama. Baik. Siapa laki-laki tadi yang di dadanya itu ada, barakallahu fikum, bulu burung unta? Siapa tadi itu? Baik. Faqala dhalika Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Maka berkata Abdurrahman bin Auf, itu tadi Hamzah bin Abdul Muttalib. Faqala dzaka alladhi fa'ala bina al-afail. Dialah itu yang mengobrak-abrik kami. Wa kana ma Abdurrahman adra'un qad istalabaha. Falamma ra'ahu Umayyah qala lahu ana khairul laka min hadhihi al-adra'. Wa kana ma Abdurrahman adra'. Dan dalam peperangan di perang Uhud tadi, perang Badr tadi, Abdurrahman telah mendapatkan adra' dir. ini baju-baju besi, baju perang. Alistalah bahak yang telah dia memilikinya. Siapa yang membunuh seseorang dari kalangan kufar, dia berhak untuk memiliki apa yang dimiliki oleh pasukan perang itu. Baju besinya, helm perangnya, pedangnya. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah telah memberikan ultimatum, man qatala qatilan falahu salamuhu. Siapa yang telah membunuh seseorang dan dia nyata-nyata yang telah membunuhnya, maka dia berhak untuk mengambil semua apa yang dia miliki. Barakallahu fikum. Abdurrahman sudah mengambil, banyak yang dia bunuh, dia sudah ambil ini. Falamma ra'ahu Umayyah qala lahu ana khairul laka min hadhil adra. Maka ketika Umayyah melihat Abdurrahman bin Auf mengenalinya, Umayyah pun mengatakan, saya lebih baik daripada baju-baju besi itu. Artinya, kalau engkau menawan saya akan menebus diri dengan harta yang lebih banyak daripada apa namanya baju-baju besi itu. Tidak ada harganya itu, buang saja itu. Ini sebelumnya, sehingga apa? Abdurrahman bin Auf berusaha keras untuk menawannya. Barakallahu fiikum, dan tetap dia hidup. Faqala laka ana khairun laka min hadhil adra fa alqaha wa akhadahu. Maka Abdurrahman bin Auf membuang baju-baju besi itu dan mengambil Umayyah. Falamma qatalahu al-ansar kana yaqulu yarhamullahu bilalan faj'ani bi adra'i wa bi asiri. Baik. Falamma qatalahu al-ansar, maka ketika orang-orang Ansar telah membunuhnya, kan yaqul, maka Abdurrahman terkadang mengucapkan ucapan ini, yarhamullahu bilalan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Bilal, faj'ani bi adra'i wa bi asiri. Dia mengagetkan aku sehingga luput aku dari baju-baju besiku yang sudah aku buang untuk membela dan menawan Umayyah bin Khalaf. Berikutnya Abu Umayyah bin Khalaf pun mati, jadi tidak tawanan dan juga tidak baju besi yang dia dapatkan. Barakallahu fikum. Wa qata ayyuma idin saifu Ukasha bin Mihsan. Dan pada hari itu, hari perang Badr, patah pedangnya Ukasha bin Mihsan. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam jidlan min hatabin faqala dunaka hadha. Falamma akhrahu Ukasha wahazzahu ada fi yadihi sayfan tawilan syadidan abyad. Patah pedangnya Ukasha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Ukasha jidlan min hatab, setangkai dari kayu. Faqala dunaka hadha, ambil ini. Maka diambillah oleh Ukasha. Falamma akhadhahu Ukasha wahazzahu, ketika Ukasha mengambil pedang itu dari tangan mengambil kayu itu dari tangan Rasulullah SAW dan menggoyangnya, maka kayu itu pun berubah menjadi sebilah pedang yang sangat panjang, syadid dan sangat kuat, yang berwarna putih. Falam yazal indahu yuqatil bihatta kutila fir riddati ayyama Abi Bakar. Maka terus menerus pedang itu bersama dengan Ukasha menemaninya dalam setiap peperangan, sampai Ukasha gugur mati syahid di perang Riddah di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, perang melawan Ibnu Musailamah al-Kadzdzab. Baik. Walakin Zubair Ubaidah Ibnu Sa'id Ibnu Al-As. Baik. Wa huwa mudajjajun fi silah la yura minhu illa al-hadaq. Fahamala alaihi Zubair biharbatihi fata'anahu fi aini. Fama tafawada'a rijlahu ala harbati ala al-harbati. Thumma tamatta fakanal juhdu an naza'aha. Wa qadith insana tarfaha. Qala urwah fasa'alahu iyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu iyaha. Falamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadaha thumma talabaha Abu Bakar. Fa'atahu iyaha falamma qubida Abu Bakar sa'alahu iyaha Umar. Fa'atahu iyaha falamma qubida Umar akhadaha thumma talabaha Utsman. Fa'atahu iyaha falamma qubida Utsman waqa'at inda ali ali fatalabaha Abdullah ibn Zubair wa kanat indahu hatta qutil. Wa qala Rifa' ibn Rafi' rumiyat bi sahmi yaumi Badr fa fuqi'at aini fa basaqa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'ani fa ma adani minha shay'in. Walakiya Zubair Ubaidah ibn Sa'id ibn al-As, Zubair ibn al-Awwam bertemu dengan Ubaidah ibn Sa'id ibn al-As. Wa huwa mudajjajun fis silah la yura minhu illa al-hadaq. Sementara dia betul-betul dipenuhi dengan senjata, tidak nampak dari dia kecuali al-hadaq. Jadi kelihatannya ini. Fahamala alaihi Zubair biharbatihi. Kemudian ternyata Zubair mengejarnya. Fata'anahu fi aynihi. Maka langsung dia tombak. Ternyata tombak itu langsung masuk ke matanya. Famata. Maka orang ini pun meninggal dunia. Fawada arijlahu alal harbati. Thumma tamatta fakana juhdu an naza'aha. Fawadah rijlahu alal harbah. Kemudian harbah ini tombak pendek. Kemudian beliau meletakkan kakinya di atas tombak tersebut. Thumma tamatta. Kemudian dia menariknya. Fakana aljuhdu an naza'aha. Dan sangat keras untuk dia menariknya kembali. Waqad insana tarfaha. Barakallahu fikum. Waqad insana tarfaha. Insana telah, barakallahu fikum, kedua ujungnya ini sudah menyatu. Baik, wallahu alam bagaimana bentuknya, modelnya ini. Qala Urwa fasalahu iyyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tombak itu diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu iyyaha. Maka tombak itu pun diberikan oleh Az-Zubair kepada Rasulullah. Falam aku bida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadaha thumma talabaha Abu Bakar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi meninggal dunia, diambil ulang kembali oleh Az-Zubair, tapi diminta kembali oleh Abu Bakar. Maka diserahkan kepada Abu Bakar. Falam aku bida Abu Bakar sa'alahu iyyaha Umar. Maka ketika meninggal Abu Bakar, Umar pun memintanya. Fa'atahu iyyaha. Maka diberikanlah kepada Abu Bakar, kepada Umar. Falam aku bida Umar akhadaha thumma talabaha Utsman. Diambil kembali oleh Zubair, tapi diminta oleh Utsman. Fa'atahu iyyaha dan diberikan. Falam aku bida Utsman waqa'at inda ali Ali. Maka begitu meninggal Utsman, tombak itu pun diambil alih oleh keluarga Ali bin Abi Thalib. Fatalabaha Abdullah bin Zubair. Maka diminta kembali oleh Abdullah bin Zubair sang putra. Wa kanat indahu hatta qutila. Maka tombak itu berada pada sang putra Abdullah ibn Zubair sampai meninggal dunia. Wa qala Rifa'a ibn Rafi'. Ini selesai kisah tombak itu. Wa qala Rifa'a ibn Rafi', berkata Rifa'a ibn Rafi', rumitu bisahmin yawma Badr. Aku terkena anak panah di perang Badr. Wa fuqi'at 'aini. Maka mencolotlah mataku keluar. Fabasaka fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'a li. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi mataku dan berdoa. Fama adani minha syai. Setelah itu sembuh kembali tanpa ada rasa sakit sama sekali. Walamma inqadatil harb akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta waqafa 'alal qatla. Maka begitu selesai perang Badr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan berdiri di hadapan bangkai-bangkai musyrikin. Faqala bi'sa ashiratun nabiyyi kuntum li nabiyyikum kadzabtumuni wa saddaqanin nas wa khadaltumuni wa nasaranin nas wa akhrajtumuni wa awanin nas bi'sa ashiratun nabiyyi kuntum. Sejelek-jelek keluarga Nabi kalian inilah. Yani tokoh-tokoh Quraisy. Bukan siapa-siapa terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerabat beliau sendiri. Barakallahu fikum. Bisa asyiratun Nabi kuntu. Sejelek-jelek kerabat Nabi kalian inilah terhadap Nabi kalian. Kadzabtumuni, kalian yang mendustakan aku, wasaddaqanin nas, dan orang lain yang membenarkan aku. Wa khadaltumuni wa nasaranin nas, kalian yang meninggalkan aku, tidak pernah membela aku. Hanya orang lain yang membela aku. Wa akhrajtumuni, bahkan kalian yang mengusir keluar aku dari kota Makkah. Wa awalin nas, dan orang-orang pun yang melindungi aku. Tsumma marabihim fasuhibu ila khalibi Badr. Kemudian mereka pun diseret semuanya, bangkai-bangkai Quraisy ini diseret semuanya ke Khalib. Khalib ini semacam tempat atau lubang di Badr. Fatarahu fihi, maka mereka pun dilempar masuk ke dalam lubang itu. Summa waqafa alaihim, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tumpukan mayat itu di Khalib Badr. Faqala ya Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Rasulullah SAW memanggil satu demi satu, wahai Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah, wa ya Syaibah bin Rabi'ah, wa ya fulan, wa ya fulan. Sebutkan satu-satu orang. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa. Wahai fulan, fulan, fulan. Disebutkan satu-satu. Apakah kalian telah mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk kalian? Fa ini wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Karena sungguhnya aku telah mendapati apa yang Allah janjikan kepadaku benar terjadi. Faqala Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ma tukhatibu min aqwamin qad jayyafu. Bagaimana bisa, berkata Umar, ya Rasulullah, bagaimana bisa engkau mengajak bicara kaum yang sudah menjadi bangkai? Faqala walladhi nafsi biyadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah antum lebih mendengar, tidaklah kalian lebih mendengar apa yang aku ucapkan dari mereka ini. Walakinnahum la yastati'unal jawab, akan tetapi mereka tidak mampu untuk menjawab. Mendengar iya, mereka sangat dengar apa yang aku ucapkan kepada mereka. Tsumakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arasah salasan wa kana idza dhahara ala qaumin aqama bi arasatihim salasan. Kemudian usai perang Rasulullah SAW tetap tinggal di Badr 3 hari 3 malam. Dan ini kebiasaan Rasulullah SAW. Selesai perang beliau istirahat di tempat itu. Semartahala mu'ayyidan mansur, mu'ayyadan mansura. Tarik karirul a'in binasrillahi lahu. Setelah itu beliau kembali. Mu'ayyadan mansura. Tertolong, dibantu. Senang bahagia jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'ahu al-usara wal maghanim. Bersama dengan beliau tawanan-tawanan sebanyak 70 orang disertai dengan ghanimah, harta rampasan perang. Falamma kana bis-safra qasama al-ghanaima wa daraba unukan nadhr bin al-harith bin al-kild. Thumma lamma nazala bi'irqi al-dhabiyati daraba unuka Uqba bin Abi Mu'ayr. Maka ketika berada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Safra, nama satu tempat, qasama al-ghanaim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi ganimah-ganimah Badr. Wa daraba unuka Nadhr bin al-Harith ibn Kilda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk memenggal leher Nadhr ibn al-Harith. Kemudian begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke Irqid Dhaib Adh-Dhabiyah, nama satu tempat, Rasulullah sallam merintahkan untuk memenggal leher Uqba bin Abi Mu'ayyad, tokoh Quraisy juga. Wa dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah mu'ayyadan mudhaffaran mansuran qad khafahu kullu aduwin lahu bil Madinati wa haulaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah dalam keadaan menang, meraih kemenangan, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, mansuran qad khafahu kullu aduwin lahu, telah ditakuti oleh semua musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Siapa? Orang Yahudi. Dan yang ada di sekitarnya. Fa aslama basyarun katsirun min ahli al-Madinah. Usai perang Badr, masuk Islamlah jumlah banyak dari penduduk kota Madinah. Wa hina idzin dakhala Abdullah bin Abi al-Munafiq, Abdullah bin Ubay al-Munafiq wa ashabuhu fil Islami zahira. Pada saat itu juga masuk Abdullah bin Ubay al-Munafiq dan sahabat-sahabatnya ke dalam Islam secara zahir. Dia masuk ke dalam Islam padahal sebenarnya dia tidak mengakui Islam. Wa jumlatu man hadhara badran minal muslimina 310 rajul. Dan jumlah orang yang hadir dalam perang Badr dari kalangan kaum muslimin 300 sekian belas orang. Minal muhajirina 86, dari kalangan muhajirin 86 orang. Wa minal aus atib 61, dan dari kalangan aus 61 orang. Wa minal khazraj 170, dan dari kalangan khazraj 180. Wa innama qalla adul aus minal khazraj, dan sesungguhnya yang menjadikan kurang jumlah aus daripada khazraj, wa in kanu ashaddu minhum, walaupun mereka lebih kuat, wa aqwa syaukah, wa absaru indal liqa. Baik. Aus ini lebih sedikit jumlahnya di perang Badr, padahal mereka sebenarnya lebih kuat, lebih asbar indal liqa, lebih sabar dia. Baik, dalam peperangan. Lianna manazilahum kanat fi awalil Madinah, karena ketika diajak keluar mereka kebanyakannya di awalil Madinah. Taib, agak jauh di luar kota Madinah. Waja'an Nufair annafiru baghtatan, padahal seruan untuk mencegat barakallahu fikum kafilah dagang Quraisy itu tiba-tiba, tidak ada sebelumnya pengumuman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yattabi'una illa man kana dhahruhu hadira. Baik. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yattabi'una illa man kana dhahruhu hadir. Tidak boleh ada yang mengikuti kami kecuali yang telah hadir sekarang ini. Jadi tidak ada yang boleh menyusul. Barakallahu fikum. Baik. Dhahruhu bisa bermakna juga kendaraan. Fasta'dhanahu rijalun zuhuruhum fi ulwi al-madinati ayyasta'niya bihim hatta yadhhabu ila zuhurihim fa'aba. Sampai ada orang hadir pada saat itu minta izin ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil kendaraannya di luar kota Madinah, tapi Rasulullah sallallahu tidak mengizinkannya. Wa lam yakun azmuhum 'alal liqa. Dan pada saat itu pun keinginan mereka keluar itu bukan untuk berperang. Wala a'addu lahu uddatahu. Dan Rasul pun tidak mempersiapkan khusus untuk berperang. Sahabat yang keluar pun bersama dengan Rasulullah bukan untuk berperang. Wala ta'ahabu lahu uhbatahu. Tidak ada persiapannya sama sekali. Walakin jama'allahu bainahum wa baina aduhim ala ghairi mi'ad. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Rasulullah dan para sahabatnya dengan musuh-musuhnya tanpa ada perjanjian sebelumnya. Wastu syahida minal muslimina yawmaidin 14 rajula, dan mati syahid dari kalangan kaum muslimin pada perang Badar itu 14 rajula, 14 orang. Sitta minal muhajirin wa sitta minal khazraj wa tsnani minal aws. Barakallahu fikum. 6 orang dari kalangan muhajirin, 6 orang dari kalangan khazraj, dan 2 orang dari kalangan aus. Wa faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi min sya'ni Badr wal usara fi Syawal. Dan selesai semuanya peperangan itu di bulan Syawal. Beliau mulai peperangan di bulan Ramadan. Barakallahu fikum, dan selesai di bulan Syawal. Barakallahu fikum. Faslun thumma nahaba bi nafsihi salawatullahi wa salamu alaihi ba'da faragihi bi sab'ati ayami ila ghazwi bani sulaim wasta'mala ala al-madinati siba' ibn urfutah wa kila ibn ummi maktum fa balagha ma yuqalu lahu al-kudr. فأقام عليه ثلاثا ثم انصرف ولم يلقى كيدا. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memimpin peperangan, keluar kembali. Baik. Setelah 7 hari dari perang Badar menuju Bani Sulaim, fasta'amala al-Madinah Siba ibn Urfutah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada Siba ibn Urfutah perwakilan untuk mengurus kota Madinah. Ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk berperang. Wakil Ibnu Ummi Maktum ada yang mengatakan justru diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum, fawalagama yuqalahu al-Qudr. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sumber air yang bernama Al-Qudr, faqama alaihi thalathan thumma sarab. Tinggal di sana beliau selama 3 hari dan kembali setelah itu dan tidak mendapatkan apa-apa, yakni tidak mendapati musuh, musuh lari duluan. Masyaallah. Baik. Begitu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan peperangan sesungguhnya. Penuh dengan jihad. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.